Jantungku pernah jatuh, hatiku pernah pecah, dicabik-cabik cinta, racun asmara nyaris bikin aku ngaco kata. Racun asmara nyaris bikin aku sakit jiwa. Ponis darimu darah, tajam menusuk dada. Ya kau begitu ganas, bagai seekor singa. Keputusanmu nyaris bikin aku putus asa. Keputusanmu nyaris bikin aku buang nyawa. Sampai di sini saja, tapi seperti taring yang runcing berbaksil. Kata itu sempat bikin aku jadi homoseks. Kata itu sempat bikin aku jadi gigolo. Cuma kau hari-hariku semu, kelakuanku biru, urat tubuhku kaku, tak teratur tidurku. Rasa cinta padamu darah bagai deru kawah. Bagai deru kawah rasa cinta padamu darah. Aku seperti anjing lapar mencari tulang. Aku meronta-ronta bagai diguna-guna. Keceritaanmu bikin aku jadi pengemis. Hei darah, jadilah engkau seorang dermawati. Berikan sedekah cinta pada seorang pengemis yang jalan merangkap di bius rindu. Berilah sedekah cinta pada seorang pengemis yang jalan merangkak di bius hati.